Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أحبتي في الله كون مسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lanjutkan bacaan kita dari matan Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita masih di hadis yang ke-12, hadis tentang kecintaan Allah terhadap seorang mukmin yang kuat imannya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh tentang perkara yang bermanfaat. Beliau menyebutkan perkara yang bermanfaat dibagi menjadi dua, yaitu perkara yang bermanfaat untuk urusan agama dan perkara yang bermanfaat untuk urusan dunia. Kemudian Syekh melanjutkan yang bermanfaat pada permasalahan agama yaitu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang memberi pengaruh baik kepada orang yang memilikinya. Kemudian yang kedua daripada hal yang bermanfaat terhadap agama yaitu amalun salih, amal yang salih, dan juga hal-hal yang bisa menjadi perantara untuk kita melakukan amal saleh. Adapun perkara yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah rahmatan wasi'atan, perkara yang bermanfaat terkait urusan dunia. Salah satunya beliau sebutkan hal yang bermanfaat dalam perkara dunia yaitu seseorang mencari rezeki, mencari nafkah bagi dirinya dan juga bagi orang yang berada di bawah tanggungannya. Yang perlu dia niatkan agar nafkah ataupun rezeki yang dia cari tersebut bermanfaat yaitu dia meniatkan agar dirinya tercukupi dan dijauhkan oleh Allah dari sifat meminta-minta. Ini niat yang pertama, agar nafkah rezeki yang dia cari itu bermanfaat. Adapun niat yang lain disebutkan oleh Syekh yaitu kita meniatkan dengan nafkah ataupun rezeki yang kita cari agar kita bisa beribadah dengan ibadah yang sifatnya maliyah, yang sifatnya harta. Ibadah-ibadah yang sifatnya harta tidak bisa kita lakukan kecuali dengan cara kita mencari rezeki, mencari nafkah. Ketika kita telah memiliki penghasilan, dengan penghasilan tersebutlah kita beribadah kepada Allah. Perlu diniatkan agar nafkah, rezeki yang dia cari bermanfaat. Kemudian disebutkan oleh Syekh pula, perkara pokok asal dari berkahnya rezeki seseorang, yaitu yang pertama beliau sebutkan, rezeki tersebut, nafkah tersebut dibangun di atas ketakwaan. Menunjukkan ketika seseorang mencari nafkah, rezeki yang di sana dia peroleh dari hal-hal yang Allah haramkan, maka ini tidak berkah. Kenapa? Tidak ada takwa. Orang yang memiliki ketakwaan, dia akan mencari hal-hal yang Allah ridhai, hal-hal yang Allah bolehkan. Ini pokok utama daripada berkahnya rezeki. Adapun yang kedua, yaitu niat yang benar ketika kita mencari rezeki. Bukan hanya mengumpul-ngumpulkan harta, namun sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, agar terpenuhi kebutuhan hidup, agar kita dijauhi dari sifat meminta-minta, agar kita bisa beribadah dengan harta yang kita miliki, harus dengan niat yang benar. Ini termasuk awal pondasi dari berkahnya rezeki. Kemudian Syekh juga menyebutkan tanda tadi, asalnya pokok yang bisa menyebabkan berkahnya rezeki. Sekarang amalannya, aplikasinya yang menunjukkan seseorang rezekinya berkah. Tandanya yaitu seseorang mudah mengeluarkan nafkah rezeki tersebut pada hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Mudah dia keluarkan rezeki yang Allah berikan, nafkah yang dia cari, yang dia peroleh, mudah dia keluarkan untuk hal-hal yang wajib. Misalnya zakat wajib. Yang sunnah banyak sekali, sedekah lain dan sebagainya. Kemudian juga termasuk tanda berkahnya rezeki, kata Syekh, yaitu seseorang tidak melupakan kebaikan orang yang lain. Ketika dia mendapatkan kelapangan rezeki, nafkah yang mudah dia dapatkan, dia tidak lupakan orang yang kesusahan. Ini tanda juga berkah rezekinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan pernah kalian lupakan fadla, kebaikan, bainakum, di antara kalian. Terkadang dahulunya engkau berada di dalam kesusahan, ada orang yang membantu dirimu. Sekarang engkau berada di atas, engkau memiliki nafkah yang lebih, harta yang melimpah. Tanda berkah rezeki tersebut, engkau mudah mengeluarkan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Menunjukkan rezeki, nafkah yang ada pada diri kita, yang kita cari, itu berkah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi mengucapkan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz, semangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, memohon-mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Kemudian Nabi melanjutkan, wa in asabaka syai'un, ketika sesuatu menimpamu, fala taqul, maka janganlah engkau katakan, law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha, kalau seandainya aku lakukan ini, tentu hal tersebut tidak menimpaku. Ketika seseorang tertimpa sesuatu dari hal yang dia benci, dari hal yang tidak dia senangi, maka jangan katakan, law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha, kalau seandainya aku lakukan ini, mungkin hal buruk tersebut tidak menimpaku. Ini maksudnya. Namun Nabi mengajarkan kita apa yang semestinya kita ucapkan. Walakin kul, akan tetapi katakan, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'an, Allah lah yang telah menetapkan, Allah yang melakukan apa yang Allah mau. Di sini Syekh Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita ketika kita mendapati sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hidup kita, maka jangan ucapkan kata-kata law setelah kejadian tersebut. Kata-kata walaupun, mencari jalan lain agar sesuatu tersebut tidak menimpamu, padahal engkau telah tertimpa sesuatu tersebut. Jangan katakan law, jangan katakan walaupun, namun katakan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, Allah lah yang telah menetapkan, Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Terkait apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Syekh menjelaskan, thumma innahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam hadda ala ridha biqadaillah wa qadrihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati agar kita ridha, agar kita lapang biqadaillah, terhadap ketetapan Allah, wa qadrihi, dan juga takdir yang telah Allah tentukan. Nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita ridha, agar kita lapang terhadap sesuatu yang menimpa diri kita, sesuatu yang tidak mengenakkan. Ba'da badli al-juhdi, setelah kita berusaha, setelah kita berusaha, setelah kita meluangkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, maka Nabi menasihati kita agar kita ridha, agar kita lapang terhadap apa yang telah Allah tentukan. Kemudian Syekh melanjutkan, fa idza asabal 'abdu ma yakrahuhu fala yansibu dzalika ila tarki ba'd al asbab allati yadhunnu naf'aha law fa'alaha. Makanya seseorang ketika tertimpa apa yang dia benci, maka janganlah hal tersebut membuat dirinya meninggalkan sebab-sebab yang bermanfaat. Ini penting sekali ya ikhwah. Wa bana in talaba. Ketika kita telah berusaha, ketika kita telah meluangkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, kita menginginkan sesuatu. Namun ternyata ketetapan yang Allah pilih bukan seperti yang kita inginkan. Kita telah meluangkan waktu yang banyak sekali untuk hal-hal yang itu bermanfaat. Kita menginginkan sesuatu. Namun ternyata setelah kita luangkan waktu, kita bersemangat atas hal tersebut, kita menginginkan buah tersebut, apa yang kita inginkan, ternyata Allah berkehendak lain. Allah tidak memberikan apa yang kita mau. Maka jangan hal tersebut membuat kita meninggalkan hal-hal yang bermanfaat. Kata Syekh, bal yaskun ila qada'illahi wa qadrihi. Seharusnya seseorang itu merasa tenang terhadap ketentuan Allah dan takdirnya. Apa tujuannya? Liyazdad imanahu, agar imannya bertambah. Itu tujuannya. Seseorang menginginkan sesuatu, dia luangkan waktu banyak sekali untuk sesuatu tersebut, ternyata dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan, Allah takdirkan yang lain. Jangan kemudian dia tinggalkan hal-hal yang bermanfaat tersebut. Bahkan dia harus lapar, dia harus ridha dengan ketetapan Allah. Apa tujuannya? Agar bertambah imannya. Mungkin seorang penuntut ilmu hadirat rahimani wa rahimakumullah, dia meluangkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Dia menghafal Al-Quran, dia memiliki target ingin mengkhatamkan Al-Quran, dia tempuh jalan-jalan yang bermanfaat. Namun qadarullah, Allah takdirkan dia tidak mencapai targetnya. Yang dia inginkan tidak tercapai. Bahkan hafalan Al-Qurannya muzak-zak, jadi berantakan. Maka hal tersebut jangan menjadikan dia meninggalkan hal yang bermanfaat itu. Ketika dia lapang terhadap takdir yang telah Allah tetapkan, maka akan memunculkan gairah keimanan yang tinggi pada dirinya. Wa yaskunu qalbahu, dan hatinya akan menjadi tenang ketika dia lapang, ketika dia ridha dengan ketetapan Allah, dan jiwanya pun akan beristirahat ketika seseorang ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan. Menunjukkan imannya bagus, imannya tinggi. Namun ketika dia tidak ridha, dia menginginkan sesuatu hal yang bermanfaat, telah ia habiskan untuknya, namun ternyata dia tidak memperoleh apa yang dia inginkan, dia tidak ridha, apa yang terjadi? Imannya menurun, kemudian hatinya tidak tenang. Orang tersebut tidak akan tenang hatinya, jiwanya tidak akan beristirahat. Dia akan melihat, temanku, kenapa dia cuma menghabiskan waktu sebentar bisa mengkhatamkan Al-Qur'annya, menyelesaikan Al-Qur'annya. Kenapa diriku tidak bisa? Hatinya tidak tenang. Apa sebabnya? Tidak ridha dengan ketetapan Allah. Namun ketika dia ridha, dia lapar. Mungkin inilah yang Allah berikan. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Dia akan tenang. Ini terhadap perkara-perkara dunia, perkara-perkara agama. Begitu pula perkara-perkara dunia. Ketika seseorang dia bekerja, ada seseorang bekerja menghabiskan waktu sebentar saja, namun dia memperoleh gaji yang tinggi umpamanya. Ada orang yang lain, dia bekerja banting tulang, namun ternyata gaji yang dia peroleh ataupun sesuatu yang dia dapatkan tidak seperti orang pertama. Orang kedua ini, ketika dia tidak ridho, ketika dia tidak lapang, maka hatinya tidak akan tenang. Maka jiwanya tidak akan beristirahat. Dia akan senantiasa melihat orang lain. Dia tidur pun tidak nyaman orang yang seperti ini. Dalam tidur dia memikirkan gaji orang. Apa urusannya? Apa penyebabnya imannya kurang? Makanya apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka kita syukuri, kita lapang dengan hal tersebut. Kita ridha. Dan hal itu jangan membuat kita, ketika telah kita habiskan hal-hal yang bermanfaat, kita bekerja, namun ternyata hasil yang kita raih tidak sesuai dengan harapan kita, jangan membuat kita meninggalkan hal yang bermanfaat tersebut. Itu akan menenangkan hatimu ketika engkau ridho. Jiwamu akan tenang, jiwamu akan beristirahat. Bahkan orang-orang yang tidak ridho nampak dari wajahnya. Orang-orang yang kurang hartanya, kadang kita lihat wajahnya cemburu terus. Kenapa? Hatinya tidak tenang dengan ketetapan yang telah Allah berikan. Namun ada sebagian kaum muslimin, mungkin dia peroleh harta dunianya kurang, namun dia ridho. Dia keluar dari rumahnya dengan tersenyum, dia pulang dengan tersenyum. Maka akan kita dapati orang-orang ini dalam keimanan yang tinggi, hatinya lapang, jiwanya istirahat. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan, fa inna law, ketika kita mendapati sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang kita benci, setelah hal tersebut terjadi menimpa kita, kita ucapkan kata seandainya. Seandainya aku lakukan ini, mungkin tidak terjadi hal yang tidak mengenakan tersebut. Nabi alaihi salatu wasalam ingin menjelaskan apa yang ada di balik kata seandainya. Kata Nabi, fa inna law, karena sesungguhnya kata law, seandainya, taftahu amal syaitan, akan membuka amalan bagi syaitan. Kata seandainya, kata law, ketika kita tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang kita benci, kita selipkan kemudian kata seandainya, maka kata tersebut akan membuka amalan bagi syaitan. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau coba menjelaskan apa yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Syekh, fa inna law fi hadhihi al-hali taftahu 'amal asy-syaitan bi naqsi imanihi bi qadri. Karena sesungguhnya kata seandainya fi hadhihi hal, pada keadaan ini, yakni keadaan yang dibenci, kemudian dia selipkan kata seandainya, taftahu amal syaitan, maka akan membuka amalan syaitan. Apa itu? Binafsi imanihi bil qadari, yaitu akan menurunkan imannya, mengurangi imannya terhadap takdir. Ketika seseorang tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang dia benci, kemudian dia ucapkan seandainya, maka kata seandainya tersebut akan membuat iman seseorang berkurang terhadap takdir. Ini sangat berbahaya, perkara iman berkurang. Dan akan membuka pintu-pintu gelisah. Takdir yang tidak mengenakkan dirinya, dia tertimpa dengan hal tersebut, maka akan membuka pintu kegelisahan pada dirinya. Orang yang tidak menerima takdir, dia akan gelisah, dia akan sedih, hatinya akan lemah. Ini kondisi orang-orang yang mereka tidak mengimani ataupun tidak ridha dengan ketetapan yang telah Allah berikan. Kemudian Syekh melanjutkan, wa hadhil hal allati arsyada ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya a'dhamu turuq lirahatil qalbi. Dan keadaan seperti ini, yakni keadaan yang ketika kita ditimpa sesuatu yang kita benci, kemudian kita menempuhnya sesuai dengan petunjuk Nabi. Yakni kita tidak mengucapkan seandainya setelah takdir tersebut ditetapkan pada diri kita. Tidak kita ucapkan seandainya, namun kita ucapkan qadarullahu wa ma syaa fa'al. Allah yang telah takdirkan, Allah yang telah tetapkan, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Itu yang kita ucapkan, dan itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hiya a'dhamu turuqi. Hal tersebut merupakan cara yang paling agung li rahatil qalbi, agar hati kita tenang, agar hati kita tenteram. Seseorang berdakwah di jalan Allah, siapapun dia, tidak mesti harus duduk didengarkan ucapannya. Mungkin kita di rumah mendakwahkan keluarga kita, mengajak mereka ke dalam sunnah. Ketika kita telah mengajak mereka, kita menginginkan mereka mengikuti sunnah, mengikuti ajaran yang benar. Namun Allah takdirkan bukan demikian. Maka kita perlu ridha dengan hal yang seperti ini. Terus-menerus kita dakwahkan, namun jangan membuat hati kita lemah. dengan ketetapan yang telah Allah berikan. Terus berdakwah, terus kita ajak, walaupun terkadang mereka belum mengikuti apa yang kita ajak. Karena ketika kita menyerah, kita tidak mengajak lagi mereka. Ketetapan Allah seakan-akan begitu menyengsarakan kita, menyedihkan kita. Maka hidup orang tersebut, dia tidak akan tenang. Bagaimana ini saudaraku, selalu aku ajak ke dalam sunnah, namun dia tidak mau mengikuti. Tidak ada ketenangan pada dirinya. Dia khawatir. Bukankah hidayah di tangan Allah? Nabi alaihi salatu wassalam tidak mampu mengislamkan pamannya, apalagi kita. Namun Nabi dituntut untuk mengajak, dan itu juga kita dituntut untuk mengajak. Terima tidak terima bukan urusan kita. Bukan ketika mereka tidak terima langsung kita berlepas tangan, bukan demikian. Ini artinya kita menyerah, tidak melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Walaupun terkadang dia tidak melakukan apa yang kita inginkan, hal tersebut jangan sampai membuat kita luput dari hal-hal yang bermanfaat. Dakwahkan terus-menerus, itu hal yang bermanfaat, yang tujuannya agar bertambah iman, agar kokoh iman, agar hati kita menjadi tenang, agar jiwa kita menjadi tentera. Kemudian dengan apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qadarullah, takdir yang telah Allah tentukan, wa ma syaa fa'al, terhadap hal-hal yang kita benci, ini juga akan melahirkan sifat qanaah dalam diri kita. Sifat qanaah, merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan. Terkhusus dalam hal-hal dunia, qanaah, takdir yang telah Allah berikan. Kemudian jangan lupa kita meminta pertolongan kepada Allah, dan juga kita bersyukur Allah telah memudahkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Dan juga kita perlu ridho, lapang terhadap apa-apa yang luput. Walam yahsul minha, dan juga kita perlu ridho terhadap hal-hal yang belum kita capai. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Kata seandainya tersebut secara umum hukum kita mengucapkannya adalah sesuai keadaan. Artinya dia mubah secara hukum. Namun dia bisa menjadi haram ketika ada tujuan tertentu, dan menjadi baik, menjadi pahala ketika memiliki tujuan tertentu. Hukum asalnya boleh. Dalam hadis dilarang kata seandainya, karena sebelumnya Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang takdir buruk yang menimpa. Takdir buruk yang menimpa. Maka ketika takdir buruk yang menimpa, hal ini adalah perkara yang diharamkan kita mengucapkan seandainya. Namun kalau seandainya, kata seandainya ini ditetapkan dalam perkara yang baik, dia juga dibolehkan. Tidak diharamkan. Contohnya seperti seseorang menghadiri sholat. Ini kebaikan. Namun ternyata dia hadir di waktu iqamah telah ditegakkan. Di situ dia berucap, seandainya aku pergi sebelum azan, mungkin aku akan mendapati shof pertama. Dia gunakan kata lau, seandainya, namun dalam hal yang baik, maka dibolehkan. Namun terhadap perkara-perkara yang buruk, ini diharamkan. Salah satunya terhadap takdir-takdir yang menurut kita jelek. Terhadap ketetapan-ketetapan yang kita benci. Ketika hal tersebut terjadi, kita ucapkan seandainya, maka ini haram, ini tidak boleh. Apa yang perlu kita ucapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi? Qaddarullah wa ma syafa'an. Allah yang telah takdirkan, Allah yang telah tetapkan, Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Berbagai hal-hal yang jelek yang tertimpa, inilah yang perlu kita ucapkan. Jangan mencari-cari alasan, jangan mencari-cari jalan. Rumah yang masuk pencuri di dalamnya, jangan menyalahkan. Mungkin di rumah ada istrinya, jangan menyalahkan istri. Seandainya engkau tidak menaruh kunci sembarangan, mungkin tidak dicuri. Nah, ini dilarang. Atau engkau tertimpa sesuatu yang lain dari hal-hal yang tidak mengenakkan, ini juga dilarang. Namun dalam perkara-perkara yang kebaikan, yang sifatnya kebaikan, maka lau ini tidak mengapa kita ucapkan. Inilah penjelasan Syekh terkait hadis yang ke-12. Beliau sebutkan secara merinci, dan alhamdulillah telah kita bacakan. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke hadis yang ke-13. Biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.